Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan dars kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita ada di bab al-muraqabah. Setelah selesai kita membahas hadis yang pertama, setelah selesai kita membaca ayat yang pertama, maka kita masuk ke ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Syekh Utsaimin nampaknya meloncat. Ayat yang kedua yang seharusnya wahwa ma'akum inna kuntum, tapi diakhirkan ayat ini innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, yang Imam Nawawi meletakkan di ketiga dijadikan oleh Syekh di yang kedua. Labas, cuma urusan saja, nampaknya Syekh ada tujuan sendiri. Qala ta'ala inna Allah la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Firman Allah Ta'ala yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya segala sesuatu apapun, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Allah katakan dalam surat Al-Imran ini, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Ini firman Allah. Pernyataan Allah tentang ilmu Allah. Apapun yang ada di bumi ataupun di langit, Allah katakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan syai'un dalam ayat ini, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, syai'un nakirah. Kalimat syai'un adalah nakirah. Kalau nakirah, fisakun nafi. Kata nakirah itu fi siyakin nafi, artinya di konteks peniadaan, yaitu kalimat la yakhfa, maka maknanya ta'ummu kullu syai, maknanya umum segala sesuatu. Ini kaidah, kalau antum mau kasih garis itu kaidah yang namanya nafi. Kalau kalau nakirah fi siyak nafi, maka maknanya umum. Nah, sekarang dalam ayat ini syai'un nakirah fi siyak nafi la yakhfa. Sehingga maknanya umum, syai'unnya itu umum segala sesuatu. Apapun. Syai'un sudah umum ditambah dengan nakirah sehingga umumnya luar biasa. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya, kurang lebihnya. Bahwasanya, di hadapan Allah, apapun, tidak terbatas. Apapun yang ada di bumi, yang kecil, yang besar. Yang putih, yang hitam, yang merah, yang hijau, apapun warnanya, apapun ukurannya, apapun jenisnya, maka Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah lihat, Allah tahu. Begitu pula yang di langit. Itu makna umum an-nakirah fi syakir an-nafi, menunjukkan umum segala sesuatu. فَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Maka segala sesuatu itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa-apa yang ada di bumi ataupun yang di langit, semuanya tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Waqad fassala Allah hadza fi qawli tabaraka ta'ala. Kalimat ini telah Allah rinci lagi di dalam ayat yang lain. Yaitu surat Al-An'am ayat 59. Allah merinci makna kandungan ayat di dalam surat Ali Imran tadi. Allah katakan dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah katakan, di sisi Allah, mafatihul ghaib, segala kunci-kunci ghaib, di sisi Allah lah, kunci-kunci al-ghaib itu. Ini menunjukkan bahwa yang namanya al-ghaib, itu ada batasan-batasan, ada pintu-pintu, yang di sana ada kunci-kuncinya. Kunci-kunci semua itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentang al-ghaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada manusia di zaman sekarang mengatakan dia mengetahui ghaib, maka bertentangan dengan ayat ini. Karena Allah mengatakan la ya'lamuha illa hu. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan ataupun yang di lautan. Anda bisa bayangkan, yang di dalam daratan, yang di dalam bumi ini, Allah tahu. Yang di dalam laut, Allah juga tahu. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Diperinci lagi oleh Allah dalam ayat ini, tidaklah ada daun yang terjatuh kecuali Allah tahu. Bayangkan berapa banyak tiap sekennya, tiap menitnya, tiap jamnya di dunia ini yang daun-daun ini jatuh. Allah tahu. Per menit berapa, jumlahnya berapa, tempat-tempat mana-mana saja. Lalu, per jamnya berapa, per minggunya berapa, per tahunnya berapa. Allah Maha tahu tentang daun-daun sekalipun yang terjatuh itu. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan juga Allah tahu habbah, biji-bijian yang ada di dalam bumi. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah ada biji yang ada di dalam bumi sekalipun. Maka Allah tahu, wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah ataupun kering, kecuali semua itu tercatat di kitab Allah dengan jelas. Ayat ini memberikan keterangan kepada kita yang lebih dalam, lebih rinci dibanding ayat yang sedang kita bahas. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau ayat di dalam surat Al-Imran, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un, itu global. Allah katakan tidak ada sesuatu apapun yang di mata Allah itu tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang baru kita baca Al-An'am, itu penjabaran lebih dalam tentang apa la yakhfa 'ala syai'un itu. Maka Allah terangkan, termasuk perkara-perkara ghaib, Allah terangkan yang hal-hal yang ekstrim-ekstrim, perkara yang ghaib, Allah tahu. Terus, apa-apa yang ada di bawah bumi ini, ataupun apa-apa yang di laut, Allah tahu. Sampai digambarkan, kalaulah dedaunan yang jatuh di muka bumi ini, Allah tahu. Kalaulah ada biji-bijian yang di bawah bumi ini, Allah pun tahu berapa jumlahnya dan di mana tempat-tempatnya. Kalaulah ada sesuatu yang basah ataupun kering, semua itu Allah tahu, bahkan tercatat di kitab Allah dengan jelasnya. Qala al-ulama idza kanat al-awraq as-saqita ya'lamuha fa kaifa bil awraq an-namiyah allati yunbituha wa yakhluquha fa huwa biha a'lam azza wa jall. Dalam ayat digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat tentang daun-daun yang jatuh dari pohonnya. Kalau daun-daun yang jatuh dari pohonnya saja Allah tahu, tentu lebih-lebih lagi Allah akan tahu daun-daun yang masih tumbuh, yang masih nempel di pohon-pohonnya. Karena Allah lah yang menumbuhkannya dan Allah pula yang menciptakannya. Maka Allah maha mengetahui yang seperti ini. Artinya lagi, kalau dedaunan saja yang jatuh Allah tahu, apalah perbuatan manusia. Ingat, bab kita adalah bab al-muraqabah. Bahwa Allah mengawasi kita. Bahwa kita harus merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kita. Kalau dedaunan saja yang berjatuh-jatuhan itu Allah tahu jumlahnya di mana. Kalaulah bijian yang di dalam bumi saja Allah tahu, maka apalagi amalan kita. Ama qawluhu wala habbatin fi dhulumatil ard. Dalam surat Al-An'am tadi, ayat 59, Allah katakan wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada biji-bijian yang di dhulumatil ard, di dalam kegelapan, di kegelapan bumi, dan tidaklah ada biji-bijian dalam kegelapan bumi kecuali Allah tahu. Lah, kalimat wala habbatin, habbah, juga nakirah. Kalimat nakirah seperti tadi dalam kaidah, kalau ada fi siyak nafi, peniadaan, wala habbatin, menunjukkan tidak ada sebutir biji sekalipun, walaupun di zulumatil ard, di dalam kegelapan. Lah, kalimat habbah itu nakirah, menunjukkan, kalau fisiyatin nafi menunjukkan umum. Tambah lagi ada min. Dan juga wa ma tasqutu min waraqin min waraqatin. Wa ma tasqutu min waraqatin, juga waraqah nakirah. Fisiyak nafi. Maka juga yashmil kul waraqah saghirah kanat al kabirah, maka meliputi segala daun-daun yang besar ataupun kecil, yang warna ini ataupun warna itu yang jatuh di Asia ataupun di luar Asia, yang jatuh di atas sungai ataupun yang di daratan. Walhasil semua daun-daunan yang terjatuh atau semua biji-bijian, apapun jenis bijinya, sekecil apapun bijinya atau sebesar apa bijinya yang ditanam, yang ada di bawah tanah ini, di dalam kegelapan tanah, maka Allah tahu. Dimanapun bijian-bijian itu berada, Allah tahu. Wanabd anna habba saghira fi zulumatil ard. Zulumatil ard khamsa anwa. Allah mengatakan, wala habbatin fi zulumatil ard. Maka Syekh sedang ingin menerangkan kepada kita tentang kalimat zulumatil ard, mengajak kita untuk membayangkan sebuah biji yang kecil yang diletakkan di dalam kegelapan tanah, di dalam kegelapan bumi. Apa makna kegelapan bumi? Maka saya katakan, zulumatil ardhu khamsa anwa, ada lima macam kegelapan bumi. Agar kita punya bayangan. Anahabatu saghira mun ghamisa fi tinil bahr, fahiya khamsa zulumat. Ketika kita membayangkan kalau ada satu biji yang tertanam di bawah tanah di dasar lautan. Anda bisa bayangkan ada biji tertanam di bawah dasar lautan. Maka lautan itu memiliki lima kondisi kegelapan. Apa lima kondisi kegelapan itu? Saya akan menerangkan kepada kita. Yang pertama, zulumatil ula, zulumatil tin, mun ghamisa fihi. Kalau ada sesuatu dibenamkan, ditanam di dalam tanah, itu sudah gelap. Itu sudah mendapatkan kegelapan. Itu satu. Yang kedua, zulumatil ma'fil bahr. Air dalam kedalaman lautan, maka memberikan kegelapan pula. Maka yang kedua adalah air yang di dalam lautan, maka air itu menjadikan lautan itu menjadi gelap. Yang ketiga, zulumatul lail. Ketika malam hari itu sendiri sudah memberikan kegelapan. Yang keempat, zulumatul sihab al-mutarakim. Kalau ada awan yang gelap itu berkumpul menjadi satu, maka sangat gelap sekali. Yang kelima, zulumatul matar an-nazil. Ketika turun hujan yang dahsyat, yang deras, maka itu pun memberikan kegelapan. Sehingga kalau kita berkendaraan di tempat yang hujan deras, kadangkala pandangan kita pun terbatas, tidak lapang. Naam. Khamsa dzulumat fawqa hadzihil habbah shaghirah. Wallahu azza wa jal ya'lamuha. Anda bisa bayangkan, ketika ada satu biji yang ditanam di bawah tanah dasar lautan, yang lautan itu ada airnya. Tadi di bawah tanah sudah gelap, ditambah air lautan itu menjadi gelap karena kedalamannya, ditambah lagi malam hari, ditambah lagi ketika itu mendung yang sangat dahsyat, awan berkumpul mendung, ditambah lagi hujan turun, lima kegelapan berkumpul jadi satu sekalipun, Allah tetap melihat tentang satu biji yang sangat kecil itu di dalam kondisi lima tingkat kegelapan itu. Inilah yang dimaksud dengan wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak ada. Tidaklah pula satu biji di dalam kegelapan-kegelapan dhulumat, kegelapan, bukan satu kegelapan, tapi kegelapan-kegelapan yang ada di bumi ini. Allah ya'lamuha. Wa qawluhu wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Kalimat berikutnya, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering, kecuali itu semua tercatat di kitab Allah dengan jelas. Maktubun, tertulis, semua itu tertulis. Yang basah, yang kering, berapa biji-bijian jumlahnya semuanya yang basah itu. Berapa biji-bijian yang sudah kering ada di muka bumi sekarang ini. Berapa jenis biji-bijian yang ada, baik dari padi-padian, ataupun gandum, atau biji-bijian yang sangat banyak jumlahnya, kacang-kacangan dan sebagainya. Maka semua itu maktubun, mubinun, jelas, zahirun ma'lumun inda rabbil alamin azza wa jalla. Semuanya itu nampak jelas, diketahui di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sedang menggambarkan ilmu Allah. Bagaimana kemampuan Allah untuk melihat. Bagaimana kemampuan Allah mengetahui segala sesuatu. Idza man kana hadza sah ilmihi fa'ala mu'min an yuraqib Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhshahu fi sirri kama yakhshahu fi alaniyah. Lah, kalau kita sadar, kalau kita paham tentang ilmu Allah yang sebegitu dahsyatnya, maka kata Syekh, atas orang yang beriman hendaknya dia merasa selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada yang luput dari pengawasan Allah. Dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah yang seperti disebutkan di atas. Maka hendaknya si mukmin merasa takut di dalam kesendiriannya, di dalam sirnya. Bahkan a'zam wa aqwa min khasyati fil alaniyah. Afwan. Hendaknya seorang muslim itu takut ketika dalam kesendiriannya. Seperti dia takut ketika dalam diketahui oleh orang. Bahkan seorang mukmin bal muwaffiq alladhi yaj'al khasyatillahi fi sirrin a'dham wa aqwa min khasyati fi alaniyah. Bahkan seorang yang mendapatkan taufik dari Allah SWT, dia akan lebih takut di dalam kesendirian dibanding ketika di hadapan orang banyak. Li'anna khasyatu Allah fi sirrin aqwa fi ikhlas. Karena kalau dia punya rasa takut kepada Allah di dalam sir, di dalam kesendiriannya, itu lebih kuat dari sisi keikhlasannya. Kalau kita bisa takut kepada Allah ketika kita sendirian, lebih-lebih lagi kalau rasa takutnya itu lebih kuat dibanding ketika di hadapan umum, maka itu menunjukkan ikhlas kita lebih kuat. Li'anau laisa indaka ahad. Karena kamu merasa takut itu tidak dipandang oleh orang lain, tidak ada orang lain yang melihatnya. Li'anna khasyatullah fil alaniyah rubama yaqa fi qalbika ar-riya wa mura'atun nas. Karena kalau kita punya rasa takut tapi di hadapan orang, bisa jadi menimbulkan dalam qalbu itu rasa riya dan ingin dipandang oleh orang bahwa kita ini punya rasa takut kepada Allah. Bisa menangis. Seringkali qalbu itu bisa berubah. Yang semula ikhlas ketika di hadapan orang ingin mendapatkan penilaian dari orang bahwa kita ini punya rasa takut. Oleh karena itu, fakhris ya akhil muslim ala muraqabatillah azza wa jal wa antakum bita'ati wa imtithalan li amrihi wa istinaban li nahjihi. Oleh karena itu, kata Syekh, jagalah oleh saudaraku agar kita terus merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita hendaknya menjalankan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjauhi apa-apa yang Allah larangkan. Kalau kita punya rasa bahwa kita diawasi oleh Allah, dimanapun kita akan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita sendirian ataupun kita bersama-sama, maka kita akan menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangnya. Wa nas'alullah al-aun ala dzalik, dan semoga Allah memberikan pertolongan kita atas itu. Perlu kita selalu meminta pertolongan kepada Allah agar Allah jagakan keikhlasan kepada kita, agar Allah mudahkan kepada kita merasa kita sudah diawasi, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang diberi taufik oleh Allah menjalani kondisi seperti itu. Li'an Allah idza lam yu'inan fa'inana mahzulun. Karena kalau kita tidak mendapat pertolongan dari Allah, kita ini orang rendah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah telah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Rab, aku beribadah. Kepadamu ya Rab, aku minta pertolongan. Artinya ketika kita ibadah, kita sadari bahwa ibadah kita itu kepada Allah saja. Dan untuk itu kita minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku minta pertolongan ya Rab. Pertolongan dari segala sesuatu termasuk dari keikhlasan kita. Agar Allah jaga keikhlasan kita. Agar Allah jaga rasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Termasuk mengawasi hati-hati kita. Yang Allah tahu persis apa yang ada di hati kita. فَإِذَا وَفِقَ الْعَبْلِ الْهِدَايَةِ وَإِسْتِعَانَةِ فِي إِطَارِ الشَّرِيَةِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Maka ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah SWT kepada hidayah untuk beribadahnya kepada Allah, wal isti'anah, dan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah fi itari syariah, di dalam bingkai syariah, maka ini adalah bentuk kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi an'amallahu alaihi. Itulah orang-orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besar nikmat adalah nikmat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang ada dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selalu hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kepadamu lah aku beribadah, kepadamu lah aku meminta pertolongan menuju ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ila siratal mustaqim. Labud an takuna al ibadah fi nafsi hadha siratal mustaqim wa illa kana dararan 'ala al 'abd. Maka ketika kita ibadah, hendaknya ibadah itu harus di atas as-siratal mustaqim. Kalau tidak di atas siratal mustaqim, maka dharar kepada kita. Fahadihi asalata umur wa hiya manhaj alladhi an'ama Allahu alaihim. Inilah tiga perkara yang Allah berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu alam bis-shawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah fiik. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Insyaallah, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.